Saya bacakan pada ayat 25. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Tulang. Sudah sini jangan. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Tanda sendiri apa tandanya? Baik. Ada lagi tandanya yang lain? Lam saja. Nah. Baik. Dari sisi makna bagaimana? Kenapa? Hah? Nah. Terpaksa berhenti di sini. Dibayangkan ya. Diulang dari sebelumnya. Nah. Diulangi dari sebelumnya wayusidu nafil art di situ. Nah, karena pasal yang pendek, tak cukup, apalagi di waktu es, at-tahqiq, di waktu tahqiq seperti ini, tidak, cukup nafasnya. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Jangan. Kalau bisa lanjutkan, bagus. Kalau bisa lanjutkan, kalau kuat. Yang di situ masih ada dua mat wajib muntasil. Keberatan nanti. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Ya. Ada dia madaraknya tebal, dahnya tipis. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yang sebelah sini dari depan, nah, dari waya ke tahu ya. Itu ulaika lahumul la'nah tasydid. Nah. Tayyib sudah sini kan? الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Kemudian di situ pakai sin, tidak ada perselisihan, tidak perselisihan sama sekali dari seluruh qurra. Nah. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Demikian. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. جميعاً. Dunia di situ, ad-dunya namanya erwam bihunnah bila kunnah dengali. Ada wajib kenapa? Mana kata pun dunia? Syaratnya harus dari dua kalimat. Baik. Syaratnya harus dari dua kalimat. Nah. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Jangan diulang. Ini kalau kita mau olahraga mungkin kan enggak bisa ngikuti suara saya. Kalau mau olahraga, kembali suara yang pertama tinggi nanti. Baik. Kemudian situ fil akhirah. Ra-nya tidak mesti siang itu lika Rahman Indra Yasan. Waras. Baik fil akhirah. Pesiannya lain di mana? Letaknya bila akhirah bin nakal wa aidan asak keraman, kemudian bil akhirah keraman sa'i. Nah, kalau berhenti, nah enggak juga nanti ad-dunya ad-dunya hamzah. Nah, wa aidan al-kisai khalaf, sedangkan waras sebagai ad-dunya. Nah, ad-dunya. Baik, kita baca Al-Qur'an Fars ya. Wafarihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Jamian. Tentunya ranya dengan tipis. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jamian. Sini kira waras. Nian. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya bil akhirati illa mata'. Baik, sini jamian. Kalau kisah itu melihat mana persisnya ad-dunya. Nah, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Di Hamzah. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Jamian. Hati-hati, jangan sampai udah terus. Dari dulu masih ada yang kebelasuk-belasuk. Hati-hati kalau sudah Hamzah, banyak es, as-sakatat, as-sakatat, banyak, berhenti. Ya, saya mobil mengatakan, kira Hamzah, kira bid'ah. Tapi yang rojah tidak bid'ah, karena mutawatir. Istihad beliau. Istihad beliau. Tak kafir lah.